jadi hidup telah memilih menurunkan aku ke bumi. Hari berganti dan berganti, aku diam tak memahami. Mengapa hidup begitu sepi? Apakah hidup seperti ini? Mengapa ku selalu sendiri? Apakah hidup ku tak berarti? Coba bertanya pada manusia, tak ada jawabnya. Aku bertanya pada langit tua, langit tak mendengar. Coba bertanya pada manusia, tak ada jawabnya. Aku bertanya pada langit tua, langit tak mendengar. Mengapa hidup begitu sepi? Apakah hidup seperti ini? Mengapa ku selalu sendiri? Apakah hidup ku tak berarti? Coba bertanya